آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، القاعدة الثانية الثالثة، القرآن مبدأ منبع التزكية ومعينها. Ini kaidah ketiga. Al-Qur'an adalah manba, sumber tazkiyah, sumber pensucian jiwa. Wa ma'in, ma'in itu sama, mata air, sumber dan sumbernya. Ya. Asalnya. Asal dari pensucian jiwa itu adalah Al-Qur'an. Baik. Fadal dibaca di sini. Coba merontok. Fadal. Yatlubha Subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad mannallahu 'alal mu'minin, sungguh Allah telah memberikan karunia kepada kaum mukminin, itba'atsa fihim rasula, tatkala Allah mengutus seorang rasul kepada mereka, yang rasul itu min anfusihim, dari golongan mereka sendiri, rasulnya dari golongan jin malaikat nanti repot, tapi dari golongan mereka sendiri sesama manusia. Dia makan, minum, ya. Yatlu alaihim ayatihi, yang membacakan ayat Allah, ayat-ayatnya. Wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka. Wa yuallimuhumul kitab wal hikmah, mensucikan jiwa mereka. Dan mengajarkan mereka Al-Quran dan hikmah. Hikmah itu kata para ulama adalah as-sunnah. Maka sumber pensucian jiwa itu adalah Al-Quran. Jadi kalau ada orang yang mau mensucikan jiwanya, namun dia tidak beralih ke Al-Quran, maka tidak akan pernah suci jiwanya. Akan selalu kotor. Ya, akan selalu kotor. Taib. Fa'adhamuha, kata Syekh Abdul Razak, fa'adhamuha tazkubihi an-nafsu Al-Quranul Karim. Maka yang paling besar dalam mensucikan jiwa, artinya yang paling dalam mensucikan jiwa ini adalah Quranul Karim. Alladhi huwa kitabut tazkiyati, yang merupakan kitab pensucian jiwa. Wa manba'uha wa ma'inuha wa masdaruha. Ini maknanya sama semua. Yang merupakan sumbernya, asalnya, pokoknya, sumbernya. Faman arada li nafsihi at-tazkiyata, barang siapa ingin mensucikan, ya, ingin pensucian diri untuk dirinya, falyatlubha fi kitabillahi azza wajalla, maka dia mesti mencarinya di dalam Al-Qur'an. Maka dari sini orang-orang kafir yang mereka berpaling dari Al-Qur'an, yang zahirnya mereka nampak sebagai orang-orang yang baik, hati mereka hakikatnya adalah hati-hati yang bukan hati yang baik. Ya. Jiwa-jiwa mereka itu jiwa-jiwa yang kotor, bukan jiwa suci. Kenapa demikian? Karena mereka berpaling dari Al-Qur'an. Ya. Qala Ibnu Abbasin, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyatakan, "Dominallahu liman ittaba'a Al-Qur'an." Jaminan bagi siapa saja yang beritiba, mengikuti Al-Qur'an, apa jaminannya kata Ibnu Abbas? alla yadilla fid dunya, dia tidak akan tersesat fil akhirati, dia tidak akan sengsara di akhirat. Summa tala, kemudian Ibnu Abbas membaca famanittaba hudaya fala yadillu wa la yashqa, barang siapa yang mengikuti petunjukku dia tidak akan sesat di dunia, wa la yashqa, tidak akan celaka di akhirat. Nah ya, tafadhal dibaca berikutnya. Na'ala min at-tazkiyati aw fara nasibin. Aw far, isim tafdil. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya wahai manusia, qad ja'akum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Wahai manusia, sesungguhnya qad ja'akum, telah datang kepada kalian tun mau'izah, pelajaran kepada kalian, mir rabbikum, dari rob kalian, wasyifaan, dan juga terdapat penawar, penyembuh, lima fis sudur, bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada, wahudaw wa rahmatan lil mu'minin, dan juga sebagai petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, Al-Qur'anu huwa shifa'u min jami'i al-adawai. Hah? Ini jama' dari dawa? Hah? Jama' dari da. Da. Ini penyakit. Jama'nya apa? Wakilah. Min jami'il adawai al-qalbiyyati wa-badaniyyati. Kata Ibnu Qayyim, Al-Qur'an merupakan penawar yang tam, yang sempurna, yang lengkap dari segala macam penyakit-penyakit kolbu dan penyakit-penyakit fisik, penyakit badan, penyakit fisik juga. Makanya Ibnu Qayyim, beliau kalau sakit beliau membaca Al-Fatihah. Ya. Kemudian di hadapan air putih, kemudian air putihnya beliau minumkan. Sembuh alhamdulillah. Penyakit hati apalagi. Kemudian wa adawa'ud dunya wal akhirah. Ya. Dan juga penyakit-penyakit dunia serta penyakit akhirat. Ya. Penyakit-penyakit yang memudaratkan dan penyakit-penyakit yang memudaratkan kita di akhirat, Al-Quran lah obatnya. Jadi sifat syifa yang ada pada Quran itu sumul. mencakup seluruh aspek. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih. Orang-orang yang telah diberikan Al-Qur'an kepadanya, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenar-benarnya. Nah, ini kalau dulu kita belajar tahsin, guru-guru tahsin kita yang enggak paham ilmu tafsir, mereka memaknai ayat ini adalah orang yang mahir membaca Quran. Ya. Maka yang beriman itu adalah yang kitab kepada mereka, ya, adalah orang-orang yang mahir membaca Quran. Padahal tidak demikian, ada tulisannya itu salah satu aja. Ulaika yu'minuna bih, maka mereka itulah orang-orang yang beriman kepada Quran. Nah, ini karena saya pernah dengar sendiri dari seorang guru tajwid dulu, ya, orang-orang yang beriman pada Quran ialah yang membacanya dengan benar. Nah, ini kata Syekh. Ya, wa tilawatul kitabi haqqa tilawatih, membaca Al-Quran semestinya takunu bi qiraatihi wa hifdzihi wa fahmihi wa tadabburihi wal amali bih. Wah, itu lengkap tuh. Yaitu dengan membaca, menghafalnya, memahaminya dan mengamalkannya. Kama fassarahu bidzalika sahabatuna, sebagaimana ditafsirkan oleh para sahabat dan tabi'in. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, kana ar-rajulu minna idza ta'allama 10 ayatin lam yujawizhunna fiha wal 'amali bihinna. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dahulu salah seorang dari kami, berarti dari kalangan sahabat, idza ta'allama 10 ayatin, jika 10 ayat, ya, kalau dia mempelajari 10 ayat wizhunna, ya, ayy barakallahu bikum, ya, kalau dia mempelajari 10 ayat maka dia tidak akan melampaui, yujawizuna artinya melampaui, namun maksud di sini tidak akan berdah, ya, ke ayat berikutnya, hatta ya'rifa ma'anihinna, sampai dia tahu maknanya, ya, makna-makna ayat tersebut dan mengamalkannya. Kalau kita enggak paham, udah kita pelajari aja semuanya. Ya, kan? Ya. Namun yang demikian kata para ulama boleh-boleh saja. Anak-anak kita perintahkan, kita anjurkan menghafal Quran. Ya, karena zaman sekarang itu, ya, lebih susah untuk diterapkan seperti ini. Ya udah, mereka hafal dulu, nanti diajarkan ilmu tafsir berikutnya. Itu enggak masalah. Ya, enggak masalah. Enggak diingkari juga kok. Para ulama tahu, sering berkunjung mahat tahfidz anak-anak kecil, itu enggak masalah. Wal qira'atu duna fahmi ma'anihi awil amali bihi bima ja'a fihi la tu'addu tilawatan bihaqqin. Membaca Quran tok tanpa memahami maknanya, tanpa mengamalkan ja'a fi, ya, mengamalkan kandungannya, ya, apa yang terkandung di dalamnya, tilawatan bihaqqin, itu tidak dianggap sebagai orang yang membaca dengan sebenar-benarnya. Lidzalika yaqulul Fudail ibn Iyad, oleh karena itu Fudail bin Iyad menyatakan, inna zalal Qur'anu liyawma labih, Al-Qur'an diturunkan itu untuk diamalkan. Fattaqadan nasu qira'atahu amalan, namun orang-orang malah menganggap membacanya itu seperti mengamalkannya. Padahal untuk diamalkan. Namun orang-orang malah menganggap udah kayak ngamalin. Wa idza akramallahu 'abdah bi tilawatil Qur'ani wa tadabburihi wa mujahadati nafsi 'alal amali bih, nah, Kemudian jika Allah telah memuliakan hamba-Nya dengan membaca Al-Quran wa mujahadati nafs, apa maksudnya mujahadati nafs? Berupaya semaksimal mungkin gitu ya untuk nala telah mendapatkan oleh ya awfaru nasibin yang terbesar minat tazkiyah gitu. Dalam pensucian jiwa dia mendapatkan bagian terbesar dari pensucian jiwa. Nah, ini berarti yang terpenting di sini adalah apa? Membaca Quran. Pak Yusuf, buka jam berapa itu kalau berenangnya? Sekarang udah. Udah cukup aja kali ya. Ya. Merontok cukup? Pak lanjut. Cukup ya. Empat panjang ini bisa nggak jadi renang kita? Wah masa kalah sih kajian sama renang. Allah musta. Hah? Kali-kali deh. Subhanallah. Waktu lagi.